ditentang secara akal sehat dari Medina Azani Allah wa iyyakum ketika pawang tadi menjelaskan tentang kehidupan gajah, tahu-tahu kita menyanggah, gitu ya. Kayaknya nggak kayak gitu, Pak. Ya, salah itu, Pak. Ya, itu kan secara apa namanya, secara akal sehat dari Medina Azani Allah wa iyyakum perkara yang tidak mungkin. Ya. Nah, itu di kalangan makhluk. Walillahil madzalul a'la. Dan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mulia dari hal itu semua yang kami bina azani Allah wa iyyakum. Nah, sangat tidak pantas ketika seorang hamba membaca di dalam Al-Qur'anul Karim berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifatnya kemudian dia menentang. Ya. Yang menyampaikan adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha sempurna, yang Maha mengetahui kami bina azani Allah wa iyyakum. Yang mana Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu tentang dirinya, yakni bidina azani Allah wa iyyakum, mengkhabarkan di dalam Al-Qur'anul Karim sifat-sifat yang dimilikinya, nama-nama yang dimilikinya, yakni bidina azani Allah wa iyyakum. Apakah pantas seorang hamba ketika membaca Al-Qur'anul Karim menjumpai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kemudian dia berani menolaknya, mengingkarinya atau mentakwilkannya, yakni bidina azani Allah wa iyyakum? Sangat tidak pantas kita menjadi azani Allah wa iyyaku. Nah, agar kita menjadi azani Allah wa iyyaku. Dan itu ketika seseorang membaca Al-Qur'anul Karim melewati ayat-ayat sifat, ayat-ayat yang menceritakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, saat itu akan terlihat mana hamba yang betul-betul jujur keimanannya dan mana hamba yang memiliki benih-benih penyimpangan dalam hatinya. Kalau dia suka dengan bidina azani Allah wa iyyakum, ya, merasa tidak menerima, merasa tidak mungkin hal itu ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, maka itu ketahuilah yakni bidina azani Allah wa iyyakum, benih penyimpangan yang ada dalam hatinya. Ya. Nah, apalagi kalau sampai dia terang-terangan, ya, menolak hal tersebut yakni bidina azani Allah wa iyyakum. Seperti yang dikisahkan satu kisah ibrah buat kita semua yang kami berdina azani Allah wa iyyakum, agar jangan sampai kita meniti jalan yang sama. Yang disebutkan kisah tentang tokoh kelompok Jahmiyah, Jahm ibn Safwan, yang memiliki keyakinan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Alasannya apa? Kalau Allah punya nama, punya sifat, berarti kayak makhluk. Ini jelas salah kan ibu jina azani Allah wa iyyakum. Kalau dikatakan Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat, lantas apa kita menyebut Rabb kita? Bukankah Allah itu termasuk nama? Ya, gitu ya. Nah, ini keyakinannya yang nyeleneh. Orang ini kan ibu jina azani Allah wa iyyakum, Jahm ibn Safwan, ketika membaca Al-Qur'anul Karim surat Thaha. Ya, membaca Al-Qur'anul Karim surat Thaha. Baca Thaha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, seterusnya dia baca ketemu dengan ayat yang kelima Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kaget dari tadi bidina azani Allah wa iyyakum. Ya, ketika membaca berita dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Ar-Rahman, beristiwa maha tinggi di atas arsy-Nya, ya, dia merasa tidak mungkin kan bidina azani Allah wa iyyakum, kaget. Dan dia melontarkan ucapan yang menunjukkan kekufurannya, yakni bidina azani Allah wa iyyakum. Dia mengatakan law wajadtu sabil ila akhihi minal mushaf la fa'altu. Kalau seandainya saya punya cara untuk menghapus ayat ini dari mushaf Al-Qur'an, akan aku lakukan. Kenapa? Karena enggak sesuai dengan pemahamannya selama ini, yakni bidina azani Allah wa iyyakum. Dia mengatakan Allah enggak punya nama, enggak punya. Tahu-tahu membaca dalam Al-Quran yang Karim, tegas Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ustaz ya, terlontar dari lisannya ucapan kufur. Nah, ketika dia melanjutkan bacaannya, ya, dia baca kisah antara Nabi Allah Musa, yakni bidina azani Allah wa iyyakum, yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang datang di apa namanya tanah yang suci, lembah tua, yakni bidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjuk Nabi Allah Musa alaihi salam sebagai rasulnya yang diutus kepada Firaun la'anahu Allah, ya, orang ini Khalifatina azani Allah wa iyyakum Jam ibn Safwan, ya, betul-betul mengingkari Khalifatina azani Allah wa iyyakum mushaf yang tadinya ada di pangkuannya, dilempar dengan tangannya, kemudian ditendang dengan kakinya Khalifatina azani Allah wa iyyakum, mengingkari hal itu semua. Nah, ini contoh contoh hamba yang tidak tahu diri Khalifatina azani Allah wa iyyakum, hamba yang tidak kenal terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Hamba yang tidak tahu sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba yang tidak tahu kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita tarik satu faedah penting yang berjana azani Allah wa iyakum untuk diri kita masing-masing. Ternyata salah satu sebab jatuhnya orang ini jauh ibnu Sofwan dalam penyimpangan yang sangat nyata yang berjana azani Allah wa iyakum sampai berani. Ya, dia punya ambisi kalau ada cara atau hapus satu ayat dari Al-Qur'an dan dari dia lakukan misalnya begini azani Allah wa iyyakum, bahkan melempar dan menendang Al-Qur'an dikarenakan dia tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan dia yakni begini azani Allah wa iyyakum salah jalan dalam memahami nama-nama dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sangat besar yakni begini azani Allah wa iyyakum faedah dan manfaat seseorang ketika mengetahui nama-nama dan sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan pemahaman yang benar. Dan sangat fatal akibatnya yakni bijina azani Allah wa iyyakum ketika seorang hamba tidak mengenal sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala atau memahami nama-nama dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan pemahaman yang salah. Nasallallahu assalamu wal afiyah di dunia والآخره والله تعالى أعلم بالصواب. Ada pun keterangan untuk apa namanya ucapan penulis rahimahullah taala, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang باذنالله تعالى. Subhanakallahu rabbana hamdik syukru allahi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafadhalu barakallahu. Thank you.